A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama-sama tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi dalam surah Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Pendengar yang dimuliakan Allah, musuh Islam itu banyak. Sejak jadi zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad dan detik ini. Sebagai ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri telah menciptakan musuh bagi ajaran dan dakwahnya dengan tujuan untuk mengakui, untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan yang dilakukan oleh musuh Islam terhadap Islam tidak saja sebatas pada pengorbanan harta, tapi terkadang jiwa pun dapat melayang. Dan sebagai seorang mukmin sejati, mati syahid bukanlah suatu hal yang di luar jangkauan akal pikirannya. Seorang muslim berkeinginan untuk mati syahid bila itu merupakan jalan menuju kemuliaan. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itulah slogan yang didengungkan oleh para ulama dan kiai sehingga bangsa Indonesia dapat selamat dari penjajahan Belanda yang telah memakan waktu 350 tahun. Fi sabilillah, di jalan Allah, orientasinya adalah orang yang mati syahid berjuang memperjuangkan agamanya dengan sampai mengucurkan darah terakhir. Tetapi di sisi lain juga ada pemahaman fisabilillah yang mungkin di era kemerdekaan ini juga tidak kalah dalam era peperangan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga dia kembali. Maka sebagai orang yang menuntut ilmu, luruskan niat bahwa sebenarnya dia ini berada pada jalan yang suci, di jalan Allah, dan dia tetap berada pada jalan itu hingga kembali. Kalau itu untuk yang menuntut ilmu, maka yang memberi ilmu sebenarnya lebih mulia lagi. Nah, maka sebagai seorang guru, da'i, dosen, tidak harus berkecil hati. Kalau misalnya tidak bisa berinfak dengan harta, maka ilmu yang disampaikannya juga merupakan infak yang tidak kalah besarnya dan tidak kalah artinya dibandingkan harta yang diberikan oleh orang yang mampu atau nyawa yang diberikan oleh seorang syuhada. Kemudian Allah mengatakan bal ahya, jangan mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu wafat, tapi hidup. Nah, di sini menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, apa hakikat hidup itu? Bergerak. Hidup itu adalah gerak. Jadi seorang yang bergerak berarti dia hidup. Kalau tidak ada bergerak, maka dia mati. Kalaulah itu hakikat hidup, maka apa yang diberikan saat manusia hidup, itulah hakikat dari hidup dia. Maka disebutkan dalam pepatah Indonesia, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi kehidupan seseorang itu bukan karena apa yang dimilikinya, tapi kehidupan seseorang itu apa yang dapat dia beri bagi dunia ini. Maka dia pun akan dikenang orang namanya bahwa dia adalah seorang yang pernah hidup di muka bumi ini. Begitulah orang yang mati syahid, dia akan dikenang orang karena dia berjasa berkat para pahlawan. Kita pun sekarang menikmati udara kemerdekaan. Begitu juga lah kita mengenang jasa Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Berkat ilmunya kita pun dapat mengkaji bersama-sama tafsir ayat suci Al-Quran melalui pola pikir dan aliran yang dianutnya. Inilah hakikat kehidupan yang bisa diartikan bahwa fisabilillah itu hidup karena dia memberi makna bagi kehidupan orang setelahnya. Jadi dia tidak pernah mati. Walaupun orangnya sudah wafat, betapa banyak orang yang sudah wafat di dunia ini, tapi seorang semua mengenal jasa Thomas Alva Edison yang menemukan lampu listrik. Tetapi ada juga pengertian ahya yang lain bahwa memang betul-betul hidup. Dan ini berlaku kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi bagi para mujahidin yang mati di medan jihad. Mereka hidup tidak seperti orang yang mati lainnya, mereka sudah mati. Adapun orang yang mujahid ini hidup di sisinya, hidup di sisi Allah. Karena apa? Karena sebenarnya ini adalah kehidupan di alam gaib yang tidak sama dengan kehidupan di alam nyata. Ketika Allah mengatakan orang yang mati fisabilillah berjuang di jalannya mati syahid itu hidup, maka Allah pun menutupnya. Kita lihat kok mereka mati, maka Allah mengatakan walakin la tashurun, kamu tidak menyadarinya. Karena apa? Karena hidup ini hidup yang diakui Allah di alam gaib dan Allah lah yang menghidupkannya. Itulah mungkin yang dapat kita kaji. Kita akan buka dialog bersama Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana. Ya Ustaz Zainal, kita melihat pada ayat ini ada sebuah logika yang radikal yang dibangun oleh Allah. Maksud saya radikal ini artinya mendasar sekali. Bisa bila orang menyangka mati itu adalah tidak mempunyai rasa, gerak dan sesuatu yang bisa dimengerti. Tetapi Allah mengatakan ahya. Ini mereka ini digambarkan sebagai orang-orang yang hidup. Bukan dalam bentuk mufrad, hayyun, tetapi ahya. Hidup dan berbagai segi. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik kalau kita lihat ketika Allah menggambarkan hidup dalam alam mereka ini, di mana memang kalau kita lihat mereka ini hidup di alam barzakhnya, di alam ruh, dicatat sebagai syuhada atau mati syahid. Nah, kalau saya bisa menggabungkan dengan informasi yang saya baca dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, itu beliau menggambarkan bahwa kehidupan di alam barzakh itu jauh berbeda dengan kehidupan alam dunia ini. Sebab kalau dari segi luas dan fasilitasnya, itu beliau menggambarkan perbedaan antara alam barzakh dengan alam dunia bagaikan perbedaan antara alam dunia dengan alam rahim. Kecilnya dunia ini bila dibanding dengan itu ya. Iya, sementara alam barzakh itulah dunia. Iya. Gambarannya gitu. Sangat luas sekali. Jadi kalau memang alam dunia ini saja fasilitasnya sudah dapat membuat manusia keenakan dan terkadang sampai tidak bisa dia, tidak sempat dia mengingat mati. Saking enaknya dia hidup dengan fasilitas, konon lagi di alam barzakh atau alam ruh, maka dia tidak akan pernah mati-mati lagi di sana. Karena memang apa? Mereka hidup dan hidup mendapat fasilitas dan mendapatkan kehidupan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu hal yang sangat menarik adalah ketika tadi Ustaz Jainal menjelaskan tentang hidup dan keagungan hidup itu. Hidup adalah merupakan gerak. Tanpa gerak berarti tidak ada kehidupan. Ada satu hal yang sangat penting di sini untuk kita pahami dengan baik bahwasanya apabila ayat 154 ini dipahami dengan baik oleh setiap muslim, maka akan sampai di dalam jiwanya itu satu pemahaman bahwasanya hidup yang sebenarnya itu adalah bukan bagaimana kita menjalani hidup untuk diri kita sendiri, akan tetapi adalah hidup yang hakikat, hidup yang hakiki, dan sebenarnya itu adalah bagaimana pada saat kita meninggal kita masih memberi, kita kenangan jasa-jasa kita itu masih diingat orang. Atau dalam kata lain seperti ini, hidup kehidupan yang hakiki itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Oleh karena itulah mungkin kalau di dalam pembahasan ayat terdahulu ketika Nabi Ya'qub bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Ya. Ini Nabi Ya'qub ingin memberikan gambaran bahwasanya dia ingin setelah kehidupannya itu selesai, tapi tidak selesai bagi akhir hayatnya saja, akan tapi terus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Oleh karena itu dia menanyakan kembali, apa manfaat yang bisa kamu ambil setelah aku meninggal dunia ini? Makanya beliau menanyakan, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal dunia? Jadi kalau ini dipahami, maka sifat materialistis, pandangan-pandangan keduniawian di dalam jiwa seseorang itu akan musnah. Kenapa? Karena dia akan berpikiran bagaimana dia memberikan sumbangsih yang terbesar bagi agamanya, bagi masyarakatnya, dan juga bagi negaranya di kemudian hari. Iya, jadi hidup materi ini merupakan suatu cerminan yang bukan menjadi sasaran bagi seseorang yang berjuang di jalan Allah. Karena apa? Karena dia berani untuk mengorbankan jiwanya, dan itu tidak mudah dilakukan. Makanya suatu hal yang sering dan sekarang masih diungkit-ungkit orang tentang bagaimana Islam itu sebagai agama yang kejam karena ada konsep jihad ini. Padahal sebenarnya tidak. Ini adalah wujud dari sarana mewujudkan kedamaian. Jihad, perang di jalan Allah itu sarana untuk mewujudkan kedamaian. Kalau misalnya tidak ada slogan jihad ini, orang akan berbuat kerusakan seenaknya. Bagaimana Amerika bisa saja mencampur adukkan, memporak-perandakan Iran hanya karena ingin mengayak uranium atau nuklir untuk perdamaian. Maka ini harus ditentang. Karena apa? Ini sudah intervensi. Tapi karena ada semangat jihad, ayo kita tegakkan demokrasi di negara kita dalam arti yang sebenarnya. Jangan sampai ada prinsip mencampur tangan urusan orang, dan karena kita tidak mempunyai konsep jihad, kita pun mengalah. Nah, makanya disinilah disebutkan Is Kariman Omud Syahidan itu merupakan slogan yang dilakukan oleh para suhada kita di medan juang pada masa dahulu. Jadi jihad bukanlah suatu hal yang tercela, jihad adalah suatu kemuliaan. Toh akhirnya bangsa Indonesia sendiri kita melihat akhir-akhir ini mendukung apa yang dilakukan oleh Iran, dan akan mengadakan juga mengambil tenaga pembangkit listrik bersumber dari nuklir untuk tahun 2016. Ini bukti bahwa sebenarnya apa yang dilakukan untuk membela pribadi itu suatu jihad yang memang harus dipertahankan dan diperjuangkan sampai titik darah terakhir. Kemudian fisabilillah ini juga tidak, walaupun tidak dipahami dalam konsep jihad saja, tetapi tetap itulah puncaknya, mati syahid. Dan sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi, jangan sampai semangat mati syahid ini terkontaminasi oleh hal-hal yang berwujud materi. Karena ada suatu hadis yang mengatakan seseorang yang berjuang di jalan Allah akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena rupanya dia mempunyai target untuk mencari nama Allah, mencari kesohoran supaya ada monumen dia, patung pahlawan Haji Jenderal Arifin misalnya. Nah, ini akhirnya kata Allah, waqad qila fasuhiba ilan nar, kamu sudah mendapatkan apa yang menjadi target perjuanganmu. Dapat di dunia, ada patungmu, namamu diabadikan, yang sekarang tinggal satu, masuk neraka aja yang belum katanya. Nah, ini kan jadi musibah. Seharusnya pahala orang yang berjuang di jalan Allah itu berdakwah, menyampaikan ajaran Islam itu sungguh mulia di surga, yang masuk neraka. Kalau menurut kita ya udahlah, aku sudah buat baik, nggak usah lah masuk neraka, nggak masuk surga pun nggak apa-apa gitu, Ustaz Nabi ya. Tapi Tuhan, nah, tapi Tuhan tidak mau. Artinya inilah salah niat tadi. Nah, makanya disebutkan berjuang perlu dan niat harus diluruskan. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, saya melihat di sini ada hal yang perlu kita stressingkan tentang jihad masyarakat Palestina. Bahwa keinginan masyarakat Palestina dari jihadnya itu apa sebenarnya? Untuk damai. Selama Israel masih ada di sana, nggak akan bisa damai. Sebab Israel penjajah. Iya. Tabiat penjajah, agresor, menghancurkan, membumi hanguskan, dan memberangus apa yang ada di situ, menempatkan di atas puing-puing kehancuran kebudayaan dia. Iya. Nah, jadi sama dengan dulu. Kenapa bangsa kita, pahlawan kita, ulama kita berjuang habis-habisan, jihad namanya. Ada pasukan Sabilillah, tentara Sabilillah. Untuk apa? Sebenarnya untuk kedamaian. Cuma harus mengorbankan nyawa mereka dan memporak-porandakan kehidupan yang ada dalam jangka 3 atau 4 tahun. Tetapi setelah itu, beratus tahun kemudian, bangsa ini berada dalam damai. Jadi jihad itu awalnya memang sulit, tapi ujungnya akan berbuah kedamaian dan kebahagiaan. Demikian juga jihad Palestina sekarang. Boleh jadi saat ini masih getar-getarnya mereka dalam melakukan perlawanan kepada penjajahan Israel. Nah, pada saat nanti Allah membukakan kemenangan, maka untuk anak cucu mereka akan berbuah kedamaian, ketentraman dan kemakmuran. Nah, ini memang perlu kita mantapkan lagi, karena merasa melihat bahwasanya banyak masyarakat Indonesia ini terkontaminasi atau terbawa arus isu-isu terorisme yang dihembus-hembuskan oleh Israel. Sebenarnya isu terorisme ini bukan sekarang. Zaman Belanda dulu juga itu sama. Belanda paling benci kepada pahlawan. Mereka juga sama. Bunuh itu teroris-teroris. Pribumi katanya. Teroris dia bilang. Coba lihat film-film Janur Kuning, film Naga Bonar, Cut Nyakdin. Ya. Naga Bonar lagi ada filmnya kan. Teroris-teroris katanya. Iya, iya. Ofer Demeh katanya. Iya. Bunuh itu teroris-teroris katanya. Jadi inilah kan sama saja sebenarnya. Jadi jangan karena isu teroris kita lantas semangat jihad hilang. Ini iya. Sebenarnya yang terbalik. Iya, jadi menarik sekali kajian kita. Cuman waktulah yang akhirnya harus menutup perjumpaan kita di hari yang berbahagia ini. Kesimpulan yang dapat dipetik bahwa antara pahlawan dan pengkhianat itu sangat tipis. Iya. Nah, kalau kalah namanya pengkhianat. Kalau kita berjuang dan kalah, jadilah kita pengkhianat. Tapi kalau menang, jadilah pahlawan. Tapi target dari perjuangan itu bukan untuk mendapat gelar pengkhianat atau pahlawan. Dan yang kedua yang menjadi catatan yang penting di sini, bahwa kita mendukung semangat jihad, karena ada hadis Nabi mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhadis nafsahu bil ghazwi mata ala maitatin jahiliyah. Barang siapa yang mati dan belum berjuang, dan tidak ada sedikit pun di dalam jiwanya semangat juang, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Mudah-mudahan kita terlindung dari sifat yang demikian. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Hanafi, Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansyah, mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.